Minggu tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita semua memanjatkan syukur banyak-banyak kehadrat Allah SWT dalam perhimpunan ini. Mudah-mudahan menarik barakah dan rahmat. Seterusnya mendapat nusrah pertolongan Allah untuk kita teruskan perjuangan menegakkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Malaysia ini. Apa khabar orang haji? Selu dak gak cerita. Apa khabar orang haji? Selu dak gak dak gak. Apa khabar orang haji? Baru boleh bring. Ramai mana ni, rasa-rasa ni di antara perhimpunan yang teramah lah kalau sebelah hulu Terengganu. Tapi mungkin tak keluar juga paper. Tak keluar sok khabar juga rasa, walaupun dekat dengan kilang sok khabar. Jadi orang duk tanya, ustaz yang sibuk sangat ni masuk calung tak? Yang ustaz pergi keping-keping ni boleh benda? Kita jawab, tak boleh benda-benda pun, boleh lengoh je lah. Tapi sebagai orang Islam, apabila ada orang lain nak buat benda yang baik, Allah kata ta'awanu alal birri wa taqwa. Mungkin tolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong perkara dosa, perkara permusuhan. Kita yakin pada malam ini kita beripung adalah perkara kebajikan. Walaupun maknanya banyak dah program-program kuliah-kuliah agama dihalang, disekat dan seumpamanya. Tapi kita ni insya-Allah dan alhamdulillah kita degil dalam bab ni tak apa. Allah kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruskan kamu menjadi hamba-hamba Allah sampai kamu mati. Dan kita berazam akan meneruskan perjuangan sampai kita mati. Dan alhamdulillah kalau 5,000 bulan ni kita tak mati lagi, maka kita matikan sebuah kerajaan yang sangat angkuh dan sombong. InsyaAllah. Sebagai orang Islam, orang nak tegakkan Islam, kita kena suka. Bukan kita lawang. Sebagai orang Islam, kita kena menyebelahi benda hak benar. Dan orang kapung ni, orang belah hulu Terengganu ni, dagu mana gamuk-gamuknya tahun ni? Boleh tak? Boleh, boleh. Jangan buat macam seorang pakcik. Ambo serik dah weh, serik dah. Apa pakcik kata gitu lah, pakcik orang lama lah kan. Pakcik orang lain, tak orang politik ni pakcik duduk atas kapal layar dah. Serik dah weh. Itu orang dia kata daripada muda duduk tolong ke dia. Tak boleh tarang minta kerja ke anak kita. Dia minta kerja anak dia. Kabel wakil ayat. Tak boleh juga. Jawatan cek je kerani. Tapi anak dia kalau jauh dua. Jauh dua nak cocok kok mana jadi kerani. Tukar kebong boleh. Jadi oleh kerana panasang, dia pun kata serik dah weh. Kali ni nak pakoh bulang pulak. Dah kemah dah awak cik. Kemah kami dah. Memang bakal bulan dah. Tengok ni bakal baju hijau. Kain plekat hijau. Siapa hari ngundi? Gilah ngundi. Dah hegeh. Alu balik. Dah kuana awak cik? Dah hegeh dah tadi? Dah hegeh. Beres tu beres gua ni. Pakoh molek dak kak bulang. Ndak pakoh bulang kah dah cing. Dah yang kata serik dah wei. Tahu dah tapi alugi nak masuk kat kodok tu ye wei puluh ya. Ni kata kan dia wei puluh ya kah dah cing. Pulak dah. Jangan jadi gitu orang Haji. Jangan jadi gitu. Eh? 10 riyal ke 10 juta ke 10 bilion ke kita orang yang ada maruah. Mak ayah kita dah ajar kita tolong orang salaf. Betul tak? Tok nenek kita dah ajar kita tolong orang zalim. Atas orang, atas kompetiti agama memang kita kena menyedari orang benar sokmok. Orang bukan Islam. Yang duduk di Ulu Janung ni pun. Mak ayah dia tak ajar dan tak suka dia menyebelahi orang salah. Dan kita atas padang ni malam ni, kita yakin kita berada di pihak yang benar. Jadi teruslah jasa bimbang apa-apa. Mati belaka kaki. Ketua turus angkatan tentera akan mati juga. Raja Sulu mati lagi. Ketua polis negara dia akan mati juga. Perdana Menteri akan mati. Cacar semua. TAV 8994 Biba. TAT 8552 Kancin. Tolong alih dengan segera, ada kecemasan. Mati belaka kaki tasar bimbang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita orang bang, walaupun tak alim, tidak ustaz, tapi tak bodoh mana juga. Kita balik kaki, wa inna ilaihi raji'un, balik akan dibicarakan di hadapan Allah. Bukan di hadapan Perdana Menteri atau siapa-siapa raja di atas muka bumi. Patutlah kita kena ingat. Ni adalah perjuangan dan tiap amal yang kita buat, Allah akan tanya mula lagi. Eh? Dalam suatu hadis Nabi sebut, La yazalu qalami ibda Adam yawmal qiyamah indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak anak Adam dua tapak kakinya di padang mahsyar nanti. Bila dibangunkan daripada kubur masing-masing, melainkan dia kena jawab 4 soalan. Yang pertama soalannya, am umrihi bina fi ma afna. Umur berapa? Kemana digunakan umur? Sipulang bin sipulang naik di mahkamah padang mahsyar. Nama rani-rani. Umur berapa bocik? 60. Dah 60 tahun lagi dua ni. 60 tahun jadi ketua cawangan. Dari mada muda sampai tua. Orang pergi sergit surat ramah, dia jaga bala raya dia. Takut kambing masuk tidur. Benda-benda ni lah kita kena ingat. Allah tanya. Benda kecil je Nabi ajar kita. Dan kita akan kena tanya. Walaupun dosa tu kecil. Dan kita tanggung di akhirat nanti. Kalau ada orang dalam kampung kita orang zalim. Ropok penyamu. Orang kampung tak akan masuk peluh dia. Bahkan kalau dah ambil harta dia pun. Kalau jumpa orang kata apa mampu. Pasal jahat. Maka apatah lagi. Pemerintah yang telah melakukan kezoleman kepada rakyatnya sendiri. Dia kata tak zoleng gua ni, tak jadi macam Syria pun bunuh orang. InsyaAllah kita nampak kelih kat Syria. Kita tak kata bunuh orang sewenang-wenang gitu. Tapi tengoklah keadaan orang kampung. Macam Bok Lokman cerita tadi lah. Yaknya kereta kacik. Apa hujuh hayang sekali. Eh? Sebab apa kita rakyat? Tapi kena ingat, apa yang kita buat akan ditanya balik di akhirat kekgi. Neh, dan jangan takut sekali-kali kepada mana-mana kerajaan. Kerajaan yang paling hebat sekalipun kecil di sisi Allah. Kerajaan Rusia, barang, barang aluh. Kerajaan mereka kalau anak likuk, malam ni terlikuk. Maka apatah lagi kerajaan hak kita duduk sekarang. Datuk Guani nak guling kerajaan? Bukan. Kerajaan tak boleh guling. Tapi kita nak turunkan sebuah parti yang sombong dengan rakyat. Tidak lagi menjadi kerajaan. InsyaAllah pada 5 bulan, minta panjangkan umur. Tak kira siapa-siapa pun kita, kita beri undi sebagai mengubah kemungkaran yang berlaku sewenang-wenang di dalam negara kita. Kalau orang kata dah tu beri, dah tu berbatuang sekali, waktu kewajipan sebuah kerajaan. Nah, dah suruh bimbang waktu. Datuk Guani dah orang hati, orang dah retoh lagi kalau PR jadi kerajaan boleh jadi doktor. Dah, dah retoh kok. Tapi dah retoh, dah kena lepong. Faham lagi? Datuk kita Raja Lok buah kelapa dawet lagi kalau undi PR menang, boleh jadi tokeh kalau... Dah kok. Bukan jolok buah kak. Tapi jolok buah tak kena lebong. Sebab hidup kena lebong ni hidup yang sangat hina. Banyak nyanyi lebong lorang. Pagi petang siang malam. Yesterday, today and tomorrow. Dulu kini selamanya kena lebong. Tak kena lebong apa. Ui batang cakur mata tak ui. Kawan kak cakur juga. Cakur juga. Dah? Ha, jadi kita jadi macam orang bandar dah. Dulu sungguh kita tak tahu kehala. Lenin tak, insyaAllah orang aje jadi macam orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur payah nak lebong. Dia reti dah. Eh? Ha. Sampai kita pergi di Pondok Pulau Pinang baru ni, tak ada bendera. Kita tanya orang Pulau Pinang, dah kuanda tak ada orang pasang bendera. Dia kata tak ada orang buat sanggup pasang. Apa? Malu nak pasang. Malu benda? Pasal parti nipu. Siapa tak ada? Ada kapur-kapur dia bos diri depan rumah. Dalam bandar tak ada. Yang ada satu Malaysia. Dera hok biru duh tu tak ada. Lakhirnya tak ada dera. Hanya ada dera roket. Tu pula ni tukar roket. Naik ke bulang, tinggal bulang. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan menjawab beberapa persoalan tentang siasat. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi kita faedah menjelang PRU nanti. Ingat, bukan kita mengundi ni cikgi, nak jadi jutawan, nak jadi datuk, nak jadi tu. Kita tetap kita. Tetapi sebagai hamba Allah, Allah wajibkan kita menyokong orang-orang yang benar. Nah, wajib atas kita. Nak semayang pun wajib, ke Mekah pun wajib. Tapi bila ada orang yang nak buat kebenaran, wajib atas kita memberi sokongan. Saya, Cik Gi, menang PR. Gini kau. Ngajar di kuliah masjid gitu kau. Bukan kata jadi kipso. Gini kau. Gimari gitu kau lagi. Bukan kata nak projek apa pun tak ada. Tak ada. Ha, cuma kita orang Islam. Orang nak kebenaran, ulama-ulama nak tegakkan keadilan, kita orang Islam wajib kena tolong. Neh, jadi orang kampung tak kerja berat. Peng tak payah bawa lagi. Gi pakoh aje. Neh, ha, je. Pakoh. Pakoh benda, pakoh atas kepala mu. Ndih pula bakal atas kepala nu, aje lenggok. Kan kepala kita nu, atas kepala. Benda. Dacing ke ulang? Kalau dacing duduk dalam ruang jeng. Jadi insyaAllah. Mana bab? Pembawa takwa ni pulak. Bawa kemang. Amin. Bila nak lenggang perut lah. Tepuk. kalau kita menang kita akan buat track lumbuh kereta sini. Bunyi terlalu barisan. Lawa baju kok. Oh, orang bui start. Transpopas. Transpopas. Oh, transpopas. Lah. Antara saya ada orang bui ikut dia pakar. Kau mana muat? Saya nak cari saya. Kalau saya silap pakar tu biar ni. Keminyak kok cerita transformer. Tak ada tengok lah. Tak ada tengok. Oh. Nak agak anak eh. Janji boleh masuk pada. Bok kalau jadi dalam cerita transformer, buk tak jadi kereta, jadi lori. Lori besar. Lori berat. InsyaAllah. Allah. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Siapa ada soalan? Ada. Dengar. Apa tu? Okey, ini soalan-soalan kita ini saya dengan Ali akan bertanya. Saya tanya sikit-sikit, Ali akan tanya banyak. Pasal apa Ali banyak tak tahu, saya tahu dah. Jadi Ali tanya banyaklah. Saya tanya sikit. Soalan ini kebanyakannya yang berkisar mengenai kisah-kisah politik setempat. Jadi kita akan tanya satu persatu, lebih kurang ada sekarang 8 soalan. Kita tanya lah pada tempat, apa pukul kita nak buat sekarang? 2 pagi. Berapa pukul 2? Pukul 2 lewat tangan. 2.30. Soalan yang pertama. Adakah dalam Islam ada istilah masjid jahat dan masjid baik? Ada ke tidak dalam Islam istilah masjid jahat, masjid baik? Setahu saya masjid jamek ada. Pelik juga soalan. Baik. Soalan dia, ada tak istilah baik masjid? Ni mesti ada orang cakap ni. Kalau tidak, tidak tanya. Masjid baik, masjid jahat. Masjid ni kita maklum lah. Sebuah bangunan yang dibina atau tempat dikhususkan untuk mengerjakan solat. Kalau buat Jumaat, dipanggil masjid jamek. Kalau tak buat Jumaat, masjid saja atau ghairu jamek. Kat kita ni masjid Melaka. Ada orang salah faham. Masjid jamek tu dikira masjid India. Nah, jamek bukan India. Masjid untuk buat Jumaat. Jadi sebenarnya, benda ni lama dia duk bunyi, masjid ni dak pakar, masjid ni molek, masjid ni dorok cetong, masjid ni bagus. Yang sebenarnya bukan masjid, itu kinayah sahaja. Tetapi orang yang menguruhkan masjid tu, yang dorok cetong ataupun yang jahat. Siapa yang dilantik menjadi jawatan kuasa masjid, mestilah dia nak dia kena pikul satu amanah, iaitulah memakmurkan masjid. Kerana inilah ada timbulnya masjid baik, masjid jahat. Masjid dorok cetong, masjid molek. Bukan masjid yang jahat, orang. Dok jahat apa ada berlaku kat rumah kita. Seorang imam, dia ni dipanggil ustaz bulang, ngajar. Tak ada sebuah politik, cuma dia ustaz bulang, ustaz pah. Bila diketahui oleh pihak jengkengke, maka dipanggil. Dan akhirnya dipecat imam yang membenar tu. Imam yang benar orang ngajak, dipecat. Lepas tu, tak ada orang ngajak? Tak ada. Ada masjid yang ustaz itu sekali yang ngajak. Ustaz tu mari ngajak. Dia sebut tentang wajibnya ayah-ayah suruh anak perempuan tutup kepala. Maksudnya tutup aurat. Jadi kau senang tu rupanya ramai ayah-ayah yang daerah. Anak-anak tak tutup aurat. Jadi lepas pada kuliah, katanya seorang yang berpengaruh di tempat tu kepada pengurusi masjid, saya tak nak dah ustaz ni mari minggu depan. Rupanya sebab sebut tentang tak pakai tudung. Ini mengong punya masjid. Pasal apa? Dia ikut ke dia. Jadi jawatan kuasa tu yang salah. Dia nak suruh ngajar ikut dia saja. Maka orang pun tak suka kepada masjid. Yang sebenar bukan tak suka ke masjid. pengurusan masjid. Jadi kita boleh ubah perkara ni. Nah, kita nak 5,000 ringgit lagi, berilah undi kepada golongan yang nak hidupkan masjid. Di Selangor, kita boleh mengajar seluruh Selangor. Nah, masjid dan surat. Tak payah surat. Masjid dan surat. Itu okey lagi, mesti besar orang Islam. Di Penang, Ketua Menteri orang bukan Islam, Lim Guan Eh, membenarkan semua kemudahan untuk saya gunakan buat program. Tapi kita ni anak watang Terengganu, tak benar mengajar dalam masjid kerajaan. Eh? Masjid orang kampung boleh. Apa benda punya menteri yang bodoh sangat ni? Dia guna kuasa dia. Orang undi tahun 2008, dia menang. Dia menang jadi kerajaan, dia gunakan kuasa dia untuk sekat kuliah-kuliah. Akhirnya, tiang masjid 20 batang, orang mari dengar mengajar 18 orang. Jadi banyak tiang daripada orang. Dan ada masjid, orang 3 orang yang dengar. Tok Bilal, Tok Imam, JKK. Dan 7 dengan cicok. Kerana 4 ekor cicok ada. Ini yang berlaku. Diberitahu kepada pihak atasan, tak ada orang leni mak mari dengar sejik kita. Biar tak ada orang apa. Asal tak sakit telinga. Ini jawapan. Inilah orang-orang yang kita telah beri. Dia memimpin, beri amanah jadi kerajaan. Dia guna kuasa dia untuk matikan masjid dan surau. Dan berlaku di Hulu Terengganu, di Kuala Terengganu, di daerah lain-lain, Marang dan sebagainya, sekat orang. Maka akhirnya orang timbullah istilah masjid ni tak pakai rawat. Bukan masjid tak pakai rawat. AJK pengerusi tak yang menguruhkan masjid. Dan lepas tu duk buat pula pertandingan masjid cantik. Orang tak tahu. Eh? Masjid cantik. Duk main tu. Dia setai ratu cantik. Ratu cantik dari nak buat orang marah. Masjid cantik. Orang buat masjid yang paling ramai atau paling makmur atau paling banyak kuliah. Baru tu. Eh? Ha. Lepas tu buat bersokang di masjid. Ngajar tak boleh. Buat sokang. Tok Imam lawang pipong dengan Tok Bilal. Ha tak? Ha. Masuk lagi 2020, snorkel. Ada kat sejik. Tok Siok lawang JKK. Faham? Ha, jadi pak tu dah timbul istilah ni bukan masjid yang jahat. Macam dikatakan dunia ini jahat. Ya sebenarnya dunia tak jahat. Orang yang jahat. Neh? Ha, macam kata duit itu jahat. Duit tak jahat. Orang yang ada duit yang jahat. Dalilnya duit tak masuk neraka. Eh? Kereta Ferrari tak masuk neraka. Nampak? Rumah istana tak masuk neraka. Manusia yang masuk neraka. Kerana inilah yang jahat daripada makhluk Allah. Wallahu a'lam. Hai, terima kasih Ustaz. Ni ada satu permintaan untuk Ustaz umum ni. Macam semua lah. Dilancarkan tabung kutipan derma untuk jihad kawasan Parlimen Hulu Terengganu. Jadi petugas diminta bergerak sekarang menggunakan sang karung warna hijau. Neh. Okey, silakan. Malam di Batu Nam 20 kat 30,000. 34,000, sorry. 34,000. Dan malam ni kita buat sejarah orang Hulu Terengganu mengalahkan orang Kuala Terengganu. Boleh tak? Siap-siap. Boleh, wiyak biru. Baju hijab. Sila. Kalau tak ada, apa ni? Tak sewi RM10, RM10 yang lama tu, wui duit RM50 yang baru. Tak. Yang karung hijab saja. Tupik ada kau? Dua. Supik yang karung. Jangan tukar-tukar supik. Ada. Tu budak ni, putik di belakang ni. Okey. Ah, kagung ijak saja. Baik, sambil-sambil kita ngutip. Oh. Okey. Ah. Ah, sambil-sambil kutip apa? Ali, Ali, ada soalan yang diajukan kat sini ustaz. Kok memang pandai ustaz. Dia jahat-jahat dia bagi saya ni. Soalan kat saya. Ustaz, boleh tak saya cabut bendera parti lawan? Tapi mereka dok nampak saya buang. Oh, bukan saya soalan ni. Jahat Ali. Bok je. Nenyaknya. Baik, Cok Ali soal. Boleh tak cabut bendera parti lawan? Jawabnya boleh. Kalau parti lawan yang suruh. Ha. Jadi kalau dia suruh cabut, bolehlah. Eh? Ha, tak salah. Tapi kalau dia tak suruh, boleh atau tidak, kita tanya gini. Kita suka tak orang cabut dera kita? Tak. Ha, kita jangan cabut dera orang. Bila kita cabut, dia cabut orang kita. Lala ambil tiang dera, kocohnya. Nampak? Eh? Ha, bila kocoh, masuk hospital. Tak ada nak mengundi. Ataupun, mati terus. Eh? Cabut dera. Nampak? Ha, tak payah cabut. Allah akan kalahkan kebatilan, insyaAllah. Kalau naiklah banyak mana pun, kita berdoa. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh. Bendera ini hanya menunjukkan atau memberi semangat saja. Kekuatan sebenar Allah. Maka kita tak ada kabel lain, melainkan kita berdoa kepada Allah. Segala tipu daya musuh, agar Allah balikkan atau tumpaskan segala helo-helo tersebut. Eh? Kita rakyat, macam tadi lah timung. Eh? Ha, tapi 5 bulan ni timun cicok koyok. Eh, ha, minta dia sekatalah. Kita tanya orang di sebelah luar lah. Dia ni kerja bahagian Cula ni. Buat kajian, research tentang DRU nanti. Katanya semua negeri-negeri di Semenanjung menang Pakatan Rakyat, melainkan Terengganu. Katanya. Dia tanya balik kita, guan dengan Terengganu dok-dok gitu ustaz. Kita jawab, orang Terengganu memang gitu. Kuat makan nasi dagang. Nasi dagang ni dia satang kolesterol. Jadi baik sangat. Neh? Dua lagi orang pun yang buat research, Terengganu ni slow sikit. Neh? Ha. Dok-dok. Ya. Neh? Ha. Jadi jangan awak dok-dok gitu. Neh? Hari 5 bulan lagi, jangan buat dorok. Yakin daripada sekarang, kita kena ubah. Bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Neh? Lepas tu yang pasang-pasang dera, jangan pasang saja. Neh? Kena pantau. Ni dera jatuh tak akak pandai pasang ni. Kau pakai bubur dera besar, lepas tu soyok dera lekat atas kedai orang. Ni kawan tu nak jual. Tutup api dengan kuali-kuali roti canai. Tak? Neh? Oh, buat maknanya tali sampai sakut di lori. Benda-benda ni tak berapa bijak. Eh? Tu buh seter, kita buh pulak. Dia buh pulak, kita buh pulak. Lalah rendah. Kau bawa sekali, bahan di lori kena. Nah, jadi yang pasang dera tu, tolong betul balik. We jadi comel mula. Kau musing-musing. Nah, botol dah diikat. Tak kemas tu bi air. Lepas tu bila tu bi air lah doa. Musing ketang sekali. Tolong betul balik. Dan jangan sekali-kali cabut bendera orang. Melainkan lepas pilihan raya nanti. Itu memang orang cabut belaka. Nak amalkan dera bulang. Pasal meraihkan kemenangan. Ha. InsyaAllah. Terima kasih. Terima ke mana tu? Jalan tu kita terlampau ke jalan ke tak tu? Siapa ke belakang jangan berhenti kutip semua tu? Siapa hal kutip, yang kutip semua tu? Siapa panggil? Panggil je. Panggil dia kata nak bagi duit ni. Dan nampak ramai buat dok tadi masa kutip dia. Oh, tak tahu je. Dia buat tengok bulan, tengok tu. Itu yang dok buat cetong. Okey, baik. Soalan seterusnya. Kita ke kapung, dapat bantuan duit dan baju semua. Tapi yang bagi bantuan tu kata wajib undi kerajaan dalam PRU nanti. Wajib undi kerajaan dalam PRU nanti. Betul ke Ustaz tu? Haa. Subsidi ni. Ni bok ni dia tanya bak-bak ngundi ni bok kena ngundi tak? Amboh. Dok aje lagi. Dan baru tahun ni sekali nak mengundi sah. Baru masuk 21 umur. Ada. Dulu tidur sah. Mengundi tak bangun, tidur. Tiap-tiap kali mengundi tidur. Oh, tak khabar. Masih ada jamuan bangun. Jamuan malam. Malam. Mengundi pagi. Oh, mengundi pagi. Oh, pagi tak bangun. Artis ke sah. Oh, ya. Yeah. Ustaz tak tanya, tanya Ali. Ha. Oh. Ali lepas konsert 3 hari tak bangun tidur. 3 hari. Konsert, bagus juga. Betul ni. Oh, kau yang palo sampai letih. Eh? Tengok. Oh, ya. Oh. Baik, baik. 3 hari tidur. 3 hari. Ha. Bekok, bekok. Bekok. Bekok. Mati, ya. Tak ada kerja kan, bocor. Ali. Ali gitu sama. Jadi betul tak pernah mengundi? Oh, sekali ni insyaAllah ni mau nak guna ni? Dah, dah. Ni hak selepas belum ni. Oh, belum ni tak raja ni. Ada, ada wah-wah di kamu. Biu tak guna. Tapi jadi sembang saja mu. Padahal bukan. Kak pengenalan oleh pakar dah 4 kali. Kak pengenalan sama siapa pakar? Manggil tak? Tak tahu siapa dia pakar. Hantu hantu. Hantu? Kalau saya pergi cek tu, pakar dah 4 kali mengundi pakar dah. Oh. Oh, tu. 4 kali dah pakar. Baik. Soalan seterusnya. Apa dia soalan? Kerajaan beri orang kampung ni dapat bantuan duit dengan baja, dia kata. Tapi hak bagi bantuan tu kata wajib, wajib kata dia. Wajib undi kerajaan dalam PRU nanti. Betul ke gitu dia kata? Memanglah siapa pun jadi kerajaan, dia kena beri agihkan kesenangan, kekayaan negara kepada rakyat sama rata. Bukan kata kerajaan Islam, kerajaan negara kafir. Israel itu Yahudi, laknatullah. Bila siapa saja jadi Perdana Menteri, parti dia mesti agihkan kekayaan dan kebaikan untuk rakyat jelata. Tak boleh kita bakit waktu. Memang kerja kita. Eh? Kerajaan Rusia, kerajaan Kristian, Perancis dan sebagainya. Kerajaan Cina Komunis. Eh? Kerajaan Hindu. Dia akan bantu rakyat dia. Cuma peliknya dia kata, ni semua ni, raja lah, batuang tu lah, batuang asmai lah, batuang macam-macam, bering, berong. Wajib kena sokong kerajaan dalam pilihan raya, hok ni pelik sikit. Dan ada orang kampung yang memang dia takut tau. Sebab dia takut, termakan budi, tak baik juga, dah orang tolong kita. Kerajaan dah beri macam-macam batuang dodor. Tak pakoh kerajaan dalam pilihan raya. Dengar molek orang kampung. Kerajaan tak ada dalam pilihan raya kayak gini. Yang ada parti yang bertanding saja. Jadi macam mana nak pakoh kerajaan? Ha? Eh? Tak ada. Eh? Kerajaan tak masuk bertanding dalam pilihan raya. Yang ada parti-parti yang berdaftar saja. Eh? Ha, insyaAllah di tempat kita, iaitu parti PAS dan BN. Itu sahaja. Kerajaan tak ada. Nak cari dua ni. Ada tak? Orang mengundi. Atas PAS. Bawah BN. Ha, tiga, kerajaan. Tak ada. Jadi orang kampung jangan jadi bodoh. Kita yakin kita cerdik dah. Kita akan mengundi parti saja. Kerajaan tak ada. Eh? Kemudian pihak kerajaan, jangan duduk memana kata bila beri batuang, kena sokong dah. Kalau propok we kita batuang, kita kena sokong kok ada. Tak boleh. Tak boleh. Eh? Ha, batuang suatu kewajipan. Tapi kita tak boleh menyebelahi. Kita ni bukan orang lebar sangat. Kita ni bukan wali Allah. Kita bukan taraf salafus soleh. Sahabat kau jauh. Orang kampung saja kita yang jauh pada zaman Nabi SAW. Tapi walaupun kita tak hebat, kita tetap tak nak bersekongkor dengan orang zalim. Eh? Yang telah begitu lama buat nyaknya korang. Eh? Maka kita nak juga sedikit pahala dalam pilihan raya kayak gini. Iaitu niat sekarang, aku nak beri sokongan kepada orang yang nak tegakkan kebenaran. Niat nak menjatuhkan sebuah kerajaan yang zalim dan rasuah. InsyaAllah kalau niat gitu, berpahala. InsyaAllah. Baik, itu dia soalan. Tapi sebenarnya lepas ni, kita ni soalan antara saya dengan Ustaz. Lepas ni ustaz akan buka soalan, kita nak cari 2 3 orang dah betah ni. Nak panggil salju ni. Ah boleh. Ah boleh kalau kita berapa orang sat? Nak panggil seorang. Dulu. Panggil seorang. Kalau panggil seorang tu. Seorang dulu. Ada satu orang naik ke pesas. Kita ada hadiah. Pisah ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Ada hadiah. Hadiah cendera mata. Ada. Oh banyak-banyak. Kita pun nak. Kita nak bagi hadiah juga ustaz. Kita nak bagi hadiah CD juga. Hadiah? Oh. Okey. Ini hadiah-hadiah. Handphone. Handphone hadiah. Oh. Habis-habis saya. Okey. Mari seorang. Okey. Orang muda geng kita. Ada. Ha, berani. Orang okay. Ada orang perlu berang. Lain-lain seorang. Siapa dia kaki panjang sebab tangga panjang. Nak bagi saja ni. Kaki pendek tak boleh. Ada satu bagi sini. Ada tanya benda. Naik ambil. Balik bodoh itu. Tak ada tanya apa pun. Naik. Naik. Ni seorang dulu. Baik. Okey. Okey silakan. Assalamualaikum. Pah. Duduk ujung sana ya. Ha. Ni sini. Masuk. Pak tak menoleh. Duduk. Okey. Nama benda ni? Ari. Ha? Ari. Ya saya. Ari. Ari. Ari. Jadi mana dengan Uri? Saya? Dengan Uri jadi mana? Dengan Uri jadi mana? Tak kenal Uri, tak kenal. Tak kenal, tak apalah. Tak, nama sebenarnya saya Rahmat Rizan. Tapi kat sini kalau berang, orang panggil saya Hari. Duduk kalau berang? Saya duduk Kampung Pau. Lahir? Asal saya syurga. Ha? Asal saya syurga, lahir di Kuala Lumpur. Lahir? Kuala Lumpur. Lepas tu dia ni kalau berang, apa pula? Saya meniaga di sini. Niaga sini. Niaga benda tu? Kain tudung. Kain tudung? Ya, saya. Bukan tudung, kain tudung. Kain tudung. Kain siap. Jangan dah siap. Tudung, bukan kain. Negeri tudung, bukan kain. Kain tudung, kain. Kain cukup kain. Tudung meja. Pelik sini. Nanti. Ambil kain buat tudung, jeng. Seluar? Nah. Nama ke mana? Ari. Ari? Ya. Lepas tu boleh ngundi tak? Boleh. Ya. Lepas tu akan nak sokong dia lagi. Rahsia tak? InsyaAllah saya sokong PAS. Ya. Yeah. Yeah. Dulu kan sokong apa dulu? Dulu, kalau tempat saya kat Parlimen 124, saya sokong PKR. Tak apa lagi. Memang akan undi PAS. InsyaAllah saya. Yeah, tapi muka macam tak sokong racing. Muka. Sungguh, saya. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. Ha. Dia nak dia ni. Nak dia. Tak. Soalan Ustaz, nak tanya Ustaz. Okey, saya seorang penjaga. Weh, dia tanya dah pula. Boleh tak? Okay, boleh, tanya, tapi awak kena beri kita hadiah. Saya jawab, saya ambil hadiah. Boleh, tak ada masalah Ustaz. Tak ada masalah. Soalan saya nak tanya, saya seorang penjaga dan saya tidak punya tapak penjagaan. Dan saya mengalibaba. Maksudnya, saya sewa dengan orang. Orang tu dia sewa dengan badan. Badan macam yayasan. Lepas tu hukumnya Ustaz, saya ni menyewa di atas dia. Baik, awak ni Ali ke Baba? Saya Ari. Ali. Ya, maksudnya konsep Ali Baba. Maksudnya dia tak meniaga. Sebab betul, dia faham. Dah faham. Awak bukan Ali, dia Ali. Ya. Baik. Ada kita sewa kedai. Si A sewa dengan badan, dengan owner, tuan punya. Kita boleh sewa tak? Dengan dalam kitab-kitab fiqh mengatakan, kalau kita sewa daripada penyewa, kita boleh sewakan pula ke orang lain. Melainkan tuan rumah kata, saya hanya benarkan awak saja tinggal dan tak boleh disewakan kepada orang lain. Baru tak boleh. Nah, tu kalau tuan rumah. Tapi kalau tak, kapal gitu, kita sewa rumah orang, boleh sewa ke orang. Contoh kita sewa tuan rumah 1,000, kita boleh sewa ke orang 1,100. Kalau nak utung lagi, sewa 900. Kita sewa 1,000. Jadi boleh. Boleh. Tak ada masalah. Jadi rezeki saya tu kiranya tak ada masalah lah Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Jual pulak, jual tudung. Nah, jadi niatlah apa? Membantu orang, tutup orang sambil membayar zakat. Jangan jual saja. Neh. Waktu bila fikir sengah-sengah bawa tiko. Neh. Insya-Allah. Jadi boleh. Kalau ni ada jual di sini, ada jual mana kedai? Kedai saya dekat Kuala Berang. Mana? Kuala Berang. Oh, ni dah malam nak gini tadi nak kali dah. Kami kedai tutup pukul 10. Pukul 10. Tak mau gilanya ya. Kapau tu semua abah. Neh. Ambil hadiah ngapo? Ambil hadiah. Sedih. Ada ada boleh sekarang. Cakap. Ambil ambil. Okay, Allah jumpa lagi. Allah. Ada kicau. Undi mulai lagi nih. Okay. Nang undi ke atas benda tu. Atas. Nang undi beli. Jangan undur jatuh. Cepat lagi. Sila kan. Laju lalu boleh hadiah. Okay, kita panggil seorang lagi. Seorang lagi ada banyak hadiah rupanya. Hadiah ada banyak. Ada banyak ada empat saja. Jadi kita panggil seorang lagi. Seorang lagi. Nih tu kita jawab soalan pula. Nih. Dia ada. Stai be. Kalau Pak Ambo saya boleh pergi sila ni alung eh. Oh Selamor, orang Selamor ni. Orang Selamor pegok jauh mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nama dia? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Hafiz. Hafiz. Hafiz. Hafiz. Berapa jus? F-I-T. H-A-F-I-Z. Hafiz. Hafiz. Dia kena bunyi. Hafiz. Hafiz. Baik. Umur berapa? 22. 22. Anak berapa orang? Belum kahwin lagi. Tak boleh tak kahwin. Dua kereta. Tak kahwin? Belum lagi. Belum berkahwin lagi. Sebab? Sebab tak minat apa. Belum jodoh ke? Belum jodoh. Ada tak lagi calon? Calon ada. Calon dah ada. Calon benda. Calon untuk jadi isteri ya. Kang ni calon undi ni tanya. Mu ni. Kakak tak. Apa apa jadi lah. Jadi apa mang nak mu. Kau tanya ni pak nguni-nguni ni berubah dia calon tak? Dia awek-awek dia pula. Neh. Allah Rabbi. Bau tak tahu dia bau. Umur apa? 22. 2? 22. 22. Okey baru lagi. Buat apa dia mari pada selama ke? Datang dia bersama. Saya datang rumah kakak saya. Oh di sini. Kakak saya menetap di Marang. Datang rumah mak mertua dia kat Kuala Berang. Oh dia datang bersama. Mari saya datang bersama. Mari sini sekejap ke lama? Dah seminggu lah kat sini. Semalam kuliah semalam pun saya pergi. Oh, mari sekejap lah. Duduk saya selama lah. Oh, gitu. Bila nak balik selama? Kemungkinan insyaAllah esok. Esok balik selama? Oh, sekejap sangat balik ya? Dah seminggu. Dah seminggu dah? Dah seminggu. Pergi sekayu tak? Tak pergi lagi. Apa tak pergi? Tak ada masa lagi. Tak ada masa lagi. Malam-malam tak apa. Kalau siang sibuk, ni. Dah ada apa-apa soalan nak tanya? Apa tak dengar? Ada apa-apa soalan nak tanya? Soalan saya nak tanya ustaz, saya selalu main sepak takraw. Main sepak takraw? Okay. So kadang-kadang ada masuk tournament, masuk kejohanan. So kadang-kadang ada rezeki dapat nombor 1, nombor 2. So kadang-kadang duit tu saya gunakan untuk sedekah ke masjid. So saya nak tanya, datang duit tu daripada kejohanan tu, so saya tak pastilah sama ada boleh ke tak saya guna duit tu untuk didermakan kepada masjid. Sebab sebelum ni saya dengar ceramah ustaz, ustaz ada cakap kalau duit tu tak pasti sama ada kita boleh derma atau tidak. Sebab cara macam kalau kita dah macam daftar nak masuk kan kena duit. So kalau macam penganjur dia guna duit yang kita daftar tu, lepas tu dia bagi balik dekat pemenang. Saya nak tahu sama ada duit tu boleh digunakan untuk derma ataupun tidak. Baik. Okay. Dia tanya dia main takraw, lepas tu kadang-kadang menang lah. Hai, banyaknya kalau kadang-kadang menang. Main takraw main dia? Feeder. Feeder. Oh dia. Feeder boleh pahala tak? Feeder boleh pahala. Feeder ya? Feeder tu kita boleh makan. Makan kat orang. Orang duduk lipat walau dah berdiri. Baik, bila main takraw buat pertandingan lagi takraw ke bola ke apa, bila dipungut duit yuran daripada penganjur dan duit itu dikumpulkan untuk menjadi hadiah rebutan, Mana yang bernasib baik menang dapat, yang tak bernasib baik maka kehilangan duit tu, eh? Itulah judi namanya. Kalau begitu, yang harus di Islam ini mestilah duit yuran bukan untuk menjadi hadiah rebutan, tapi guna duit yuran untuk bayar dewan, untuk beli t-shirt, beli bola, bayar lunchman dan sebagainya, ya, dan hadiah daripada pihak yang ketiga. Ataupun macam kita cabar orang, itu tak jadi judi. Awak kalau boleh lomba lari dengan saya, awak menang, saya akan bagi 1,000. Tapi kalau saya menang, awak tak payah bagi. Itu tak judi. Sebab tidak ada salah satunya akan kehilangan wang. Tak ada. Eh? Jadi kalau tengoklah, kalau penganjur tu jenis daripada pihak ketiga, ada taja hadiah-hadiah, maka hukumnya harus. Nampak tak? Cilu tak hadiah dah cilu. Faham-faham, Fiz? Faham, eh? Faham-faham. Pakai macam main tu pakai seluar... Pakai seluar pendek, tu pakai tight. Pakai tight. Tight. Dulu ke seluar pendek dulu? Tight dulu. Aku bodoh kau tanya gitu. Dah tahu takut dah biasa kan? Pakai seluar pendek dulu. Pakai tight belah luar. Nah. Kalau nak lebah lagi, pakai kain pelekat belah dalam. Nah, tight belah luar. Dan boleh lipat, takut atas airnya. Nah, jadi tak apa. Lain kali, baguslah menutup aurat, boleh sedekah dan sebagainya. Jarang anak-anak muda yang sekarang ini nak ada kesedaran tentang sedekah, derma dan sebagainya. Jadi boleh ambil hadiah. Rafi faham tadi? Faham tak dengar tadi? Faham. Kalau faham, terus cakap balik, kita nak dengar. Saya cakap, kalau duit tu tak boleh lah, kalau macam duit yang saya dapat tu hasil dia daripada duit yang pengajur kolek daripada pasukan yang menyertai kejohanan tu. Kelah. Sombong. Kita ambil hadiah lah. Bagi pisang ke apa? Pisang aku punya. Aku nak ambil pisang punya. Nampak kita kandung ambil benda? Bening kepala ke mana? Nampak pisang terkejut sah. Ambil. Ada kacang, ada kecap taming. Makan ni kat gini ingat lah, Bob. Mau boleh hadiah pendek umur. Cila. Tunggu boleh? Okey, terima kasih. Soalan seterusnya. Ada di sini soalan. Okey, Ustaz, di sini ada disertakan risalah yang mengatakan parti bulan ialah parti yang sesat. Benarkah dakwaan ini? Bukan saya kata, dalam tulisnya kata. Parti bulan, parti ajaran sesat. Banyak adik dah dengar ni. Kita tengoklah. Calon-calon seluruh Malaysia, puluhan daripada calon tu ustaz-ustaz, tok-tok guru. Jadi kita rasa orang kampung bodoh-bodoh juga. Bodoh sikit-sikit je. Dan kalau maknanya siapa begitu ramai ustaz, di kalangan parti-parti yang bertanding di dalam Malaysia, parti yang paling banyak ulama, tok guru, ustaz, ialah parti PAS. Jadi bila ramai orang alim di dalam parti itu menasabah dak parti aja orang sesat. Yang peliknya hok sesat tu dia lepas. Ayo ping. Itu baru betul. Parti ajaran langit. Duduk atas langit. Turun sekali-sekala ke bumi beli rokok. Hak tu dah ada benda-benda. Hak tu guru, hak ulama, hak ustaz duduk mengajar bagi petang ni sesat. Yang membenarkan kasino judi tak sesat. Jadi jawab sendirilah. Bukan kita lembu. Jadi biar kau benda sabah. Nak buat benda-benda tu biar benda sabah. Kalau habislah ulama-ulama pakat meninggalkan belaka parti PAS benda sabah. Ni semakin ramai ulama-ulama. Orang ngaji agama saja 90% lebih daripada tanah negeri Teluk balik bersama dengan jamaah Islam. Nampak? itulah kita boleh jawab sudah parti sesat ke tak. Neh. Dia menganjurkan jangan Allahu Rabbi K-pop. K-pop ni perempuan Korea. Neh, Allah. Perempuan Korea putih berhe ni. Bukan cedung. Nampak? Cedung pecah tu mi. Ni K-pop. Nampak? Hok cedung kerepok. Lepas tu. Tak buat mari dengan pakai skirt ni. Suruh menari di petah-petah untuk menghiburkan anak muda. Ayah Haji dapat belaluk mata-mata. Tengok. Ini baru sesat. Dibenarkan pula tempat berjudi. Di atas bukit yang paling tinggi dalam Malaysia. Kita tengok hebat dah menara masjid tinggi. Tinggi sekali adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Iaitu kasino Genting Highland. Dalamnya ada dua perkara. Judi dan minum arak. Nampak? Judi dan arak. Allah kata, innamal khamru wal maisir. Wal ansab wal adlam. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun. Judi, arak. Berhala tentu nasib. Kerja-kerja syaitan. Maka jauhkanlah. Robohkanlah perkara syaitan ini. Kamu pasti akan berjaya. Dua yang pertama Allah sebut. Ada di atas tempat orang berjudi. Genting Highland. Dibenarkan benda ni berlaku dalam negara kita kerana nak dapat keuntungan cukai. Sesak dah. Dok sesak dia kata masuk kampung-kampung, kabur di balai raya. Dok sesak. Yang sesak tok guru, ulama, ustaz. Itu sesak. Ono dok sesak. Amin. Anak beranakmu setang tu. Allah kata min amali syaitan, daripada amalan syaitan. Maka syaitan ni sebab ni yang kata dia nak berkawan dengan syaitan, tak pada kata syaitan tak apa dikenali. Malaikat tak dikenali. Dia kira kenal tak kenal amalan syaitan, amalan iblis yang wajib kita tinggal. Jadi agak-agak tidak ada lagi orang kampung hok bodoh yang percaya bahawa kita ni duduk atas kesesatan. Ni jenis kajian kita dengar orang mengajar. Dan kan tok-tok guru kita, ulama kita beribu seluruh Malaysia bersama dengan parti Islam menegakkan kebenaran dan terus akan bersuara sampai kepada kita bertemu dengan Allah. Sama ada kita menang dalam pilihan raya ataupun kalah, kita sudah menang kerana kita berani menegakkan kebenaran. Yang sesat ialah yang tak ikut perintah Allah. Allah wajibkan hukum hudud. Kita tolak, kita kata hudud tak pakai. Hudud lesen lama. Hudud tak sesuai dengan zaman sekarang. Hei, kita tanya. Mu ingat Allah, mu pandai pada Allah. Hudud ni hukum Allah. Bukan hukum tok guru. Bukan hukum patipah. Allah sebut dalam Quran. Asyariku wasyarikatu. Waqta'u aidiyahuma. Al-ayah. Hukum pencuri laki-laki perempuan. Sabit kesalahan. Kerajaan jatuhkan hukuman hudud. Ini hak Allah. Tilka hudud Allah. Semua milik Allah. Hudud tak boleh. Kalau laksana hukum hudud, maka orang akan lari. Tak ada pelaburan dan sebagainya. Ini ayat menghina hukum Allah. Apa guna dibubuh Quran dalam rumah? Apa guna akad takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi merendahkan hukum Allah? Dan kalau mu kata maknanya tak sesuai hukum Allah, mana mu bijak daripada Allah? Kalau bijak daripada tuan rumah, keluar daripada rumah ni. Allah sebut dalam hadis kudsi, malam yarda bi qada'i walam yashkur ala na'ma'i walam yasbir ala bala'i wal yakhruj min tahti sama'i wa yasluk rabban siwa'i. Barang siapa yang tak suka hukum Allah dan tidak redha dan tidak syukur dengan nikmat Allah, tidak sabar ujian Allah, sila keluar daripada bumi Allah. Dan jangan bertuhankan Allah. Ni golongan mana yang menolak hudud? Inilah golongan yang akan ada di dalam kertas undi kita nanti. Maka kalau kita pun tidak maknanya pandai dalam bab ekonomi, kita tak pandai dalam bab kemajuan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu juga sebagai orang kampung, inilah golongan yang menolak hukum Allah. Maka kita tolak dia di dalam pilihan raya nanti. Bukan kerana kita benci kepada tubuh badan dia. Dia anak-beranak kita juga. Tetapi Allah wajibkan suatu perkara mereka ni tolak kewajipan, maka kita bersama dengan Allah. Kita bersama dengan Al-Quran. Dulu, kini dan selamanya. Biar tak boleh pitih sekateng pun tak apa, biar bersama dengan Al-Quran. Dalam hadis yang lain, sebagai pesanan pun begitu jugalah. Kemukaran, mesti kita kena cegah. Nah, wallahu a'lam. Takbir! Kita nak, nak panggil seorang lagi, nak beri album Ali. Beri. Kita nak orang yang dilahirkan di Kuala Berang. Ada. Satu orang yang dilahirkan di Kuala Berang. Awi anawi kanal anawi tak menalang pula. Dawi album Ali. Ganok di Kuala Berang. Dia beranak maknanya. Dia dia tukar beranak. Dia tak panggil dilahirkan sini. Dilahirkan. Dia panggil beranak. Ini beranak kan ni? Beranak tu besar tu. Awi lalu, awi lalu. Beranak pun dia, boleh beranak pun dia, dua-dua. Aku bukan guru. Dah anggap abang. Nama dia. Nama Mama Sari, Dewa Za. Mak Sari. Sari. Ejen kan ni Sari? S-S-E-R-I-S. S-E-S-H. S-H. Kan A. S-H. Lepas tu E. E-R-I. H. Belakang? H. H. H kan ni? Ni. Sari. Sari. Oh, budak panggil dia? Sari. Dekat mikrofon tu dekat. Ada gelorang tak? Ha? Ada orang gelor dengan dia? Ada. Sari benda? Sari tu lah. Baru kita nak kata. Dia kata dah tak apa lah. Tapi ada meh. Ha? Ada meh? Ada lah. Kembor-kembor. Buat kerja benda? Ha? Kerja apa? Kerja-kerja kapung gitu lah. Kerja kapung tak tahu. Jadi benda JKK ke apa kerja kapung? Tak, nebah. Neban-neban. Neban-neban. Nebah-nebah hutan? Nebah. Nebah ke nebang? Nebah. Nebah. Aku buat lagi mana? Gini-gini. Gini. Nebah. Baru-baru. Gini lain. Gini. Gini, gini. Gini. Saya duduk kereta. Nebang tega ke apa? Dah. Cuci-cuci bawa-bawa ketawa. Kerja di ladang. Di ladang. Kerja mana tu? Saya duduk kereta kawan. Kedama kawan. Nu nak pergi buka bukit tu. Ha. Waktu muka macam mandi air batu. Ada ikan ke dalam ni buka bukit? Ada kak. Dah tengok tak ada benda orang pergi buat apa? Ha? Tak ada orang pergi seorang dalam ni? Tahu lah. Dah dulu ramai. Tu belak tau. Sekayu ada orang. Tak ada orang pergi. Saya pergi tu saya seorang. Dari pagi sampai tengah hari. Duk seorang diri gitu. Urat aku tu. Tak urat apa, mandi je. Tak ada orang, kalau sekayu tu ramai orang. Apa jadi gitu? Kita pergi seorang, mandi seorang, mandi banyak itu. Duka lah. Jadi buat surga pun jadi runtuh habis. Nampak? Rumah-rumah rehat pun pecah habis. Apa jadi gitu? Tahu lah. Awan ni kapung ni. Kat nandang tu. Orang tanya kapung dia. Gini. Tak ada orang jaga kan? Dia gitu lah. Okey nak. Tak ada orang jaga. Okey nak lalu. Orang okey nak tu. Orang kapung tu lah. Tak ada lah. Orang kapung. Capur lah orang jak. Apa dia apa? Apa? 23. Muda lagi. 22, 23. Ni pakat. Dekat lah. Eh, tak pergi. Buat bodoh lah. Dia tarik tu, something dia tak nikah. Dia gangster gitu. Tarik tu kan? Biasa nyanyi lah kalau dia kapa? Ha? Biasa nyanyi kapa? Kenapa? Minat lah. Nyanyi orang nyanyi-nyanyi minat lah. Boleh nyanyi tak? Boleh nyanyi tak? Dah, dah. Dah minyak siapa? Ha? Minyak. Tahu lah. Gerak berandang. Dah. Mari tuan ni. Dah, dah, dah. Dah, dah. Dah, duduk kapung. Dah ada, tahu tak, penyanyi-penyanyi dalam Malaysia minyak siapa dia? Tak minyak. Siti ya Siti. Oh Siti. Laki? Ha? Laki. Laki. Ijak-ijak. Ha? Dah ijak. Oh, kapung kita. Siapa? Kapung kita ijak. Pijak? Ijak. Ijak anu blok. Dah ada kapung kita. Ijak mana? Apa tak tahu? Oh, laku lah. Siapa dia? Pijak mana? Lagu mana? Lagu dia? Lagu dia? Lagu mana? Ha? Lagu dia lagu mana? Lagu dia bunyi mana? Cuma bunyi. Lagu ini aku bertiga. Dah mendengar ke pun tengok gambar je? Dah, kita tengok je tu. Dah tengok tak? Dah ingat lah lama apa? Oh, dah ingat lah. Padahal dah lempah gitu je. Duduk mana hijab tu? Ah, duduk kapung kat kereta. Hijab tu dah kapung. Hijab out nasi tu. Dia pias. Hijak, hijak, hijak. Hijak. Kita panggil dia hijak. Kau tak ingat si lagu dia? Tak ingat lah. Siapa namamu? Dia tanya cepat namamu. Lek. Tak ingat lagu tu? Tak ingat. Dah pun ingat dia? Ha? Kita fikir kerja. Oh, ok. Bagus. Bagus ni. Fikir waktu se. Ada calon tak? Ha? Ada calon tak? Ada. Tahu tak nama calung? Tahu. Nama apa? Tu pulang tu. Hai, tu bukan calung. Dah apa calung kau? Calung kau lagi. Calung kau? Lawan pakai balik. Apa aku dah jamu aku nebah pula lagi. jumpa malam ni. Jumpa malam. Apa nasib baik boleh ambil malam ni. Tidak ambil hadiah. Tangan orang ambil hadiah. Ambil hadiah pada Ali. Ada hadiah. Ni CD terbaru Ali. Lirik dia ustaz yang tulis. Lirik tentang ketuhanan. Ni CD bukan kaset ni. Nah, tahu dah ada alat dia tak nak pasang. Ada bubur di mesinnya tak dubik. Ada tak ibu? Ibu ada tak ibu? Ada ke tak ibu dia? Ada. Ada gani. Petok itu. Ya. Dia cecoh kat bawah dia cecoh kat depan. Ah, ya ada depan ya. Dia dubik ngek itu. Ah, dah kita betak hutang ya. Ya dia. Baik. Ya. Terima kasih. Tahniah. Alhamdulillah. Bisa. Semua yang ada dalam negeri ini. Dia boleh lalu depan. Dia lalu. Tak suka. Tapi dia apa benda dia? Oh, yang pasal buat CD. JKK lah untuk CD. Tengok dia suka dah. Ada pemimpin cakap semua yang ada dalam negeri ini hak kerajaan. Wajib kena balas jasa kerajaan dalam PRU nanti. Saya pening tak? Memang pening dah. Ayat pening dah. Jadi soalan dia kata ada orang kabur segala benda yang ada dalam negeri kita ni hak kerajaan. Ini salah. Patutlah pengetahuan sangat penting. Ne? Bukan kita kerja cari makan, turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Nak tahu satu-satu benda tu panggil pengetahuan. Ingat. pertama sekali, langit dan bumi ni milik Allah. Tujuh lapis langit hak Allah, tujuh lapis bumi ni hak Allah, udara yang kita seduk ni hak Allah, air di laut, di sungai ni hak Allah. Hak Allah belaka. Cuma gak, bila Allah jadikan kita khalifah di muka bumi, maka berbahagilah kita. Allah beri negeri, ada Allah beri kerajaan, ada Allah beri tanah kapung, ada Allah beri haiwan ternakan dan sebagainya. Nah, cuma kena ingat, kalau kita ni dalam Malaysia, maka kerajaan ni sebenarnya kita lah, bukan parti. Parti-parti duduk masuk dalam kapung, duduk lebong orang kapung tu, dia kata segala-galanya adalah hak kerajaan tu, betul. Tapi kerajaan tu bukan dia, kita lah, rakyat ni. Kitalah sebagai tuan punya negeri ni. Dan kitalah yang lantik pemimpin-pemimpin ni duduk menjadi satu badan, namanya kerajaan, supaya uruh harta-harta ni untuk kebaikan dan kebahagiaan rakyat. Jadi dia sebenarnya pekerja kita. Kita latih Perdana Menteri, Timbalang Perdana Menteri, Menteri Kabinet, Timbalang Menteri, Wakil Rakyat. Itu semua tu kerajaan yang rakyat yang lantik dalam pilihan raya kek-kek. Bila dah menang, mu latih lah hasil daripada kuasa yang diberi oleh rakyat. Nah, itu sebenarnya. Jadi orang kampung tolong faham molek. Nah, kita insyaAllah jadi cerdik dah. Nampak? Kalau dia kata hak dia, hak dia, hak dia, itu pengakuan semata-mata. Nah, tapi bukan hak dia. Allah beri amanah untuk dijaga. Cuma tidak amanah. Diamanahkan kekayaan negeri Terengganu berbilion-bilion, duk kaya ke rumah. Nah, tanpa seorang wakil rakyat 4-5 buah rumah banglo dengan kereta mewah, kalau niaga tak ada masalah. Tapi atas kapasiti, atas nama berkuasa, tak ambil tanah begitu-begini orang kampung pada bergaruk itu saja. Dan akan damang Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah pemimpin dunia Islam, bila dapat kain dengan seorang lain semita, dia semita juga. Tak boleh lebih. Hak ni dipanggil keadilan. Nah, dan alhamdulillah kita tengok Menteri Besar Kelantan, walaupun 20 tahun mereka tidak ambil rumah rasmi, duduk rumah sendiri. Ni bukan kita tak asuh. Nampak? Duduk rumah sendiri, rumah kayu. Kereta rasmi untuk isteri tak ambil. Pakai kereta sebuah saja hak rasmi. Nah, tengok masa tu guru presiden jadi Menteri Besar Terengganu. Tunjuk contoh tu. Duduk rumah sendiri, rumah kayu tepi sejik. Keluar sejik, masuk rumah. Keluar dapur rumah, masuk sejik. Ni pemimpin. Hak bukan Islam, tunjuk contoh. Nak. Dua Menteri Pulau Pinang, bukan orang Islam. Tak duduk rumah rasmi. Kita tanya apa tak duduk. Dia kata kena baiki. 1 juta lebih kalau nak baiki. Jadi habis duit rakyat Pulau Pinang, dia duduk rumah sendiri, rumah teres. Belakang ni ada rupuk dengan rok naik. Tudung kot tepi dengan besi kawat saja. Rumah seorang ketua menteri. Nah, hak ni yang kita nak. Ni dok baru esko, baru wakil ayat. Contoh kata wakil ayat, menolong Oh, tak kenal kan dah, catung jalan. Nah, lenggok macam ada apa. Nah, jadi kita tak boh benda-benda ni. Kalau kita nak, dia makin berdosa. Makin banyak lagi menyalahgunakan. Tengok pasaran lah yang ada. Orang kalau berang jadi masa, orang haji, orang apa benda ni, tangguh. Kita tengok, Allah Rabbi. Jalannya, dibedah tak siap-siap. Nu, kita tengok, buat kapal layar, jepuk orang putih main kapal layar, bayar beratus-ratus juta. Duit ni duit kita. Hak sepatutnya bagi untuk kemajuan sama rata. Orang Hulu Terengganu sama maju dengan orang Bandar Kuala Terengganu. Ni pasang api atau bom itu, bubuh Kuala Terengganu. Tak rambut ladang, bukannya macam Sultan Mahmud. Orang di ulu gelak gugu. Bila balik Maya Isa, rambut peti. Kejur di tewok. Nak, baru gelak. Baru imam pergi nak Maya Subuh, jatuh orang Kelaga. Bebong bunyi. Gelak. Patut biar sama rata. Dinun cerah, sini cerah. Luar jalan cerah, dia masuklah kampung. Nak, gelak gugu. Bapa tak buat. Bapa yang pergi balik. sampai beratus-ratus juta. Lepas tu buat zoo. Bubur berok 2 ekor, lembu 3 ekor, beruk 4 ekor. Lepas tu ada kura, kura mah 2 ekor. Faham tak? Berjuta-juta makanan. Asa saja 40 ribu habis makanan saja. Bela hok ni. Rakyat ni lah yang ada. Nak lipat lain beloh, tak lembu kat ting. Bukan kita marah joli. Boleh joli macam Brunei. Tak apa nak joli. Sekali tembok pengapi 2 juta habis. Rakyatnya mewah. Pergi hajinya free. Hospitalnya free. Tak apa dia joli. Ni joli bukan untuk kepentingan tertentu mengkayakan anak beranak. Ya, jadi kita tolong hentikanlah perbuatan rakus ini. Kita tarik balik kuasa dia dengan atas nama demokrasi. Niat kerana Allah beri kepada orang-orang yang kita anggap. Ya, kita yakini dengan contoh yang telah ditunjuk. Ya, maka dalam pilihan raya ini, tolonglah orang Ulu Terengganu berubah. Bukan untuk kita, bukan untuk Tok Guru, untuk diri sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kira leh dalam salat gelak gugu. Gelak gugu. Tak dengar gugu. Gugu. Okey. Ustaz. Kenapa AJK masjid tak benarkan ustaz berkuliah dalam masjid? Jemaah semua setuju, tapi pengerusi tak setuju. Sampai bila nak pandai orang kampung kalau kuliah disekat? Ini tak murah-murah dah. Sebab tu kita nak banding Terengganu dengan Selangor, negeri yang maju, yang hebat, kemodenan dan sebagainya. Kita ni orang Terengganu. Tapi di Terengganu tengok keadaan kuliah. Masjid tak boleh masuk, ni tak boleh, hok tu tak boleh. Kalau main boleh. Tapi orang-orang kampung hok jenis gak main, gak berani main, tapi mutoh main sokmok. Yang pusing dia buat apa mutoh muadji. Nak masalah penyakit orang rakyat se, masalah penyakit kerajaan se. Dok dibenar sewenang-wenang ngajar dalam masjid. Neh, maka mati. Kita ni rakyat ladang, dilahirkan di kampung ladang. Tidak dibenar mengajar di masjid ladang. Tak benar. Nampak? Neh, lepas tu ada ustaz tu ada ngajar, tapi kita tanya berapa orang tengok? 25 orang. Dibenarkan mengajar. Tak boleh cerita hamdia, kena baca tu lah. Eh? Cerita wuduk, cerita air mutlak, cerita haji, cerita puasa. Cerita zakat, pusing balik, air wuduk, air mutlak. Eh? Lepas tu najis mughallazah. Akhirnya, budak-budak pun tak minat dengan masjid. Mati gitu saja. Yang tukang ngajar, tulis. Kena bilang, 15 orang, barulah dibayar. Kalau 5 orang, tak dibayar. Akhirnya nak buat ke mana? Tanya pejabat dia, awak kata buat gini, awak 20 lah. Biar 2 orang pun mari. Terpaksa kena menipu. Pasal tu tidak, tak ada elang. Rela tu terjadi. Apa? Kerana tangan-tangan jahat duduk di belakang jawatan kuasa masjid. Ni berlaku. Nak orang yang jenis nak mampu sejik. Buat sejik tapi bukan nak makmur. Nak bahan projek. Mu bagian seming, aku bagian kapek. Mu bagian welding, aku bagian letri. Mu bagian atas, ada dah nak beranak. Tu nak rombok pasal payang. Pasal payang ni tak utuh nak rombok. Konongnya utuh, bahaya kepada tu. Padahal sebenarnya di belakang ada projek besar. Lepas ni kalau kita beri lagi dia berkuasa, acuh masjid. Pasal payang. Neh, akan utuh. Tak butuh mereka sampai masanya. Dia sebenarnya nak tutup. Hak dia buat utuh stadium. Setahun ngomong. 300 juta utuh. Lepas tu buat pula. Bumbung baru. Projek anak-anak kau. 100 juta. Utuh pula. Betul tak? Tapa orang luar panggil Terengganu. Darur utuh. Negeri utuh. Habis utuh. Sebab apa utuh? Tak ada barakah. Walaupun ngomong setahun. Utuh. Tak ada berkat. Oh Fir'aun, walaupun kafir 5,000 tahun benda Fir'aun dah utuh-utuh sampai sekarang. Pasal apa? Pasal Fir'aun beramal tu kontraktor kerajaan dia tidak mengamalkan rasuah dalam pemberian tender. Maka oleh kerana bersih daripada rasuah kekal sampai sekarang. Dah utuh-utuh piramid Fir'aun 5,000 tahun. Kita setahun, ha? Membumbung sejik utuh, makmah saing utuh. nak habis utuh belaka. Maka oleh kerana terik sangat utuh, maka kita tolonglah runtuhkanlah barisan nasional pada pilihan raya ini, eh, untuk kebaikan anak cucu kita nanti. InsyaAllah kita nak seorang lagi, seorang lagi yang terakhir. Okey, seorang lagi. Orang yang dilahirkan di kampung Tajing. Kampung? Dilahirkan di kampung Tajing. Kampung Tajing, kata? Baik. Nak tengok IC. Baik. Mari sini, Tajing. Ada tak? Adiah ni, hak ni ambil dengan kursi-kursi ni ambil habis, adik. Kampung Tajing mana, mana? Orang tua pun tak apa. Jangan budak-budak saja. Boleh ke? Orang tua pun boleh. Ada? Mari, mari, mari. Mana usah Kampung Tajing? Kampung Tajing tu mana? Tak cara. Ada. Mana-mana kampung tu? Ada tak? Ada? Tak ada. Tak ada Tajing orang jenaga. Ni hadiah ni besar sikit pada hak tadi. Orang jenaga ada. Tak ada jenaga. Orang telaga. Telaga, telaga, telaga mana? Mek dia, nak adik dah ni lewat dah ni. Mek. Tu dia. Berlari tu. Ayah lah selaga. Tak apalah, dia pun jatuh lah selaga. Ada dah. Ayah lah selaga. Orang selaga. Nama dia? Nama Zahir. Nama? Hey, Zahir. Zahir. Beranak tu mana? Kita tu. Pita. Oh, pita. Salah kita tanya. Duduk Tajing? Duduk. Ayuh orang lagi. Kalau ni duduk mana? Duduk bandar. Lah, orang nak orang Tajing. Dah pula dah naik tu. Orang nak orang situ. Dah biar dah naik dah. Berapa orang ni? Umurnya berapa? Umur 16 aku. 16. 16 dah boleh mengundi. Tapi ada tolong-tolong batu-batu tak? Ada. Buat benda tu? Kutik lima ni. Kutik lima. Dah ditu je lah. Ada juga atas dera sikit. Pasal dera sikit. Pasal dera? Dera sikit-sikit? Dera boleh pasang? Dera bulang lah. Yelah. Muka nampak ucap. Faham belakang kalau benar dah tahu. Kedua-dua sekali dah. Baik. Tanya bok, tanya bok. Tinggi berapa? Berapa kaki? Tinggi. Tinggi 160 160 kaki. 160 cm. Yelah. Nampak kaki ni. 160. Mana lu pendek itu nampak. Berat? Berat 43. 43? Selur. Di bok ni dia tahu tak berat benda dia panggil? Tahu. Berat nanang. 47 kilo? 43. 43. Macam kambing. Ada soalan apa saja? Bagian kita pergi makan ke ada warung tu. Lepas tu ada macam orang kuat. Tulis yakin lah. Dia memang belanja belaka. Kena hukum kita makan. Kok ada orang ni, orang lain tak bekat duit tu. Main dia? Makan duit orang belanja. Orang Dacing belanja? Apa hukum dia makan Dacing? Bukan. Makan duit dia belanja. Makan orang Dacing belanja? Kita belanja. Dia makan? Bukan orang belanja kita makan. Gitu. Orang Dacing belanja awak makan? Makan dia? Makan-makan lah. Tak kena warung-warung. Makan warung. Makan kat warung. Makan kat warung. Tahu tak berapa dia belanja berapa? Kita makan situ makan kuih. Kuih benda? Kuih tupat. Kuih tupat? Tupat bukan kuih. Tupat buluh. Masuklah pun makanan tu masuk. Pak Mutu Khalif. Dah. Jadi witu pak pun makan tak witu pak. Allah bergeraklah. Tu kata. Kalau cik kecok boleh tahan kira tu pak. Gomodoh tu pak. Bapa putih? Putih. Gua putih. Allah putih. Bergeraklah. Baik, soalan dia ditanya. Patuk tu. Keju betul pak. Orang BN belanja dia makan boleh ke tak? Tahu tak dia ambil mana duit? Tak tahu tu. Tak tahu boleh. Tak ada masalah. Imam Ghazali kata kalau kita tak tahu orang tu orang Islam ke orang kafir, boleh makan. Kalau kita, kalau syaratnya makanan makanan tu halal. Kalau makanan tu haram, tawa ai. Kalau makanan haram memang tak boleh dah. Makanan halal macam tupak ni halal. Jarang orang sembelih tupak. Jadi tupak ni barang halal. Jadi orang kafir beli tupak. Katakan orang orang Hindu ke orang Buddha ke tak ada masalah pasal tupak ni dia bukan jenis sembelihan. Nah, kemudian kita nak tahu dah duit dia guna pula. Duit dia ni kita tak tahu. Dia ambil daripada benda yang sumber yang haram. Kalau kita tahu baru tak boleh. Lagi kalau kita tak tahu tak ada masalah. Nah, dari suruh buat benda. Makan tu kan. Tak suruh buat benda. Tak suruh buat benda. Tak suruh. Makan tu kan. Air tak boleh minum. Air belanja lah. Air juga. Tadi tak. Tadi lah buat tupak saja dengan air pula. Jadi tupak dan air lah. InsyaAllah tak ada masalah. Waktu lah kita bukan kata kita tidak undi BN. Bukan kita nak kata dia boleh makan jadi haram tu tidak. Cuma perbuatannya salah. Dia tengok sekarang kempen di seluruh dunia. Tak pernah lagi kempen pilihan raya guna gambar lucah, buat video bokeh dan sebagainya. Malaysia Nisa saja teruk benda odoh lalu lah. Jadi orang kampung tolong fikirlah. Kalau sampai begini kotornya sistem cara meraih undi kempen dan sebagainya, maka kita sendiri kena ajar orang-orang yang kurang ajar dan biadab seperti ini. Tuan-tuan bimbang, kita tetap jadi orang ajar. Kita tetap orang pola berang. Kerana kita Allah jadikan dari dulu lagi, kita anak-beranak kita duduk sini. Kalau orang motong, tetap motong. Orang nebah, tetap nebah. Sama saja. Tapi, daripada Allah marah, kepada Allah redha. Daripada sebuah negara yang membazir, maka sebuah negara yang mentik beratkan kebajikan rakyat. Tak usah takut sikit. Ada orang kata lagi nak makan benda. Murah murah. Kalau pihak amna makan benda. Jawab ke dia, makan nasi lah bodoh. Sebab orang dalam penjara pun makan nasi. Maka kita tetap akan makan nasi. Masalah bantuan ingat dah. Zaman tok nenek kita itu tak ada bantuan apa-apa. Tetap boleh melahirkan mak ayah kita. Maka sekarang kalau orang nak beri, kita terima. Orang tak beri, tak ada masalah. Kita cari sendiri. Cuma, bila kita ada peluang untuk mengubah kemungkaran, maka tolong ubah. Walaupun kita orang UMNO, lama dah sekalipun, bak ada kot dia. Dia nak bersama dengan kita, malu, segan dan sebagainya. Jangan bimbang. Tak apalah, mu pakai baju UMNO mula. Tapi ingat, undi itu rahsia orang tak nampak. Beri undi kepada parti Pakatan Rakyat. Bukan kerana benci sama sendiri parti UMNO dan Barisan Nasional, tapi kerana kita nak menegakkan kebenaran. Itu saja. Dan kalau daripada berkat kebenaran itu, Allah murahkan rezeki kita, kita terima dengan tangan yang terbuka. Ada lagi soalan? Ada lagi dua soalan. Okey. Ada. Sila. Nengung ya tunggu. Ada, ambil. Terima kasih. Jalan mana? Okey, terima kasih. Baik, soalan. Tepuh kali ke kaki orang. Nanti kalau kita buang undi, orang boleh tahu tak kita undi parti mana? Baik, soalan dia juga orang takut. Dia sebab dia nak undi kat dia, orang boleh tahu dia kata. Mu kena undi kita. Mu tidak, orang mu. Jadi orang kampung ada pingin dia boleh tahu ke tak? Kalau kita buang undi orang boleh tahu ke tak? Kita pakar benda-benda. Jawabnya boleh. Berapa orang boleh tahu? Seorang sahaja. Siapa? Kita. Kita kan orang, bukan kambing. Ha, jadi kita undi, kita je tahu. Nah, orang lain tak tahu. Jadi tak usah bimbang. Kalau mana-mana hak akad supah dah, terima bering, terima bantuan, tak ada masalah. Itu hak kita. Tapi ingat, undi itu rahsia. Tapi tidak rahsia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum an-nar. Jangan Allah kata kamu sokong orang zalim, nanti kamu akan masuk neraka. Tak kira siapa-siapa sekalipun. Orang muda, orang tua, orang kaya, orang miskin, keturunan bangsawan, negara kita, tak ada masalah. Kita ada hak, kita akan beri undi kepada orang yang tidak mahu melakukan kerosakan di muka bumi. Soalan tak kira, Pak. Ada pengumuman. Setakat ini, derma yang tuan-tuan beri sudah mencecah RM20,000. Alhamdulillah. Orang Hulu Terengganu jarang derma di bandar dapat RM20,000. Ceramah-ceramah di Terengganu di bandar RM2,000, RM3,000, RM4,000. Bawa ni RM1,800. Hari ni sejarah orang Hulu Terengganu RM20,000 setakat ni. Ada lagi duit hak tak habis bilang. Nah, jadi siap tahniah. Tahniahnya Allah Ta'ala. Oh ya, soalan terakhir daripada Ali ni. Ada soalan terakhir ni. Ustaz, ada pemimpin beritahu kalau PR jadi kerajaan nanti tak ada elektrik dan air. Betul ke gitu, Ustaz? Sebab itulah dia faham soalan. Dia kata ada pemimpin kerajaan beritahu kalau Pakatan Rakyat pah meretas kat lagi, tak ada air, tak ada elektrik. Ni mainan. Patutlah kita tengok sekarang dalam dalam internet duk tunjuk kalau program-program VN tak ada orang. Apa apa tinggal orang, dua orang, tiga orang yang penonton. Kursi banyak pada orang. Sebab menipu berdoah, doah lalu jadilah. Orang dia orang Kelantan kata bolah weh. Neh, orang Cina orang kadang-kadang kata ini kalilah. Mana tak? Mana apa? Ada pula dia kata kalau PAH menang nak pergi cabut habis tiang-tiang letri. Nak pergi cabut jalan raya kena tokeh. Sebab apa? Pasal dia bukan kita, hak dia. Hak dia kau mana? Hak rakyat tu. Tu. Jalan raya comel tu. Highway hadir tu hak kita tu. Bukan piti. UMNO piti kerajaan. Kerajaan ni siapa? Kita lah. Ulang sekali lagi. Ha? Kita ni kerajaan. Kita yang tukang petuk. Kita yang tukang latik. Kita yang tukang upah dia. Dia seorang ayah duduk dalam rumah. Dia buat tak betul dengan anak-anak. Ini kita yang kita muskil. Neh? Ha, jadi ingat. Nampak? Dalam pilihan raya nanti, tak ada bimbang. Neh? Pasal kita sendirilah yang akan menentukan masa depan kita. Neh? Atas nama Islam, biar kita orang pasir pun, biar kita geng luar pendek pun, biar kita gini rambut pacok pun, biar kita geng main geta tawakah pun, dalam bab amanah ni, dalam pilihan raya, kita tak boleh beri maaf lagi. Neh? Bukan kerana beci tubuh badan, bukan kerana muka dia dah lawa, bukan kerana perut dia buci, bukan kerana kepala dia botok, tapi kerana kebenaran. Neh? Bukan saja orang Kuala Lumpur ada hak, orang Kuala Berang aja sama saja. Neh? Hak kaya-kaya, Tan Sri, Datuk Sri rumah berpuluh-puluh bilion, dia ada sekali dia mengundi. Sama dengan orang Aceh, sekali juga mengundi. Sama seri. Maka kita gunakan peluang sekali ini untuk masa depan kita. Insya Allah. Nah, tak usah bimbang, tak usah takut dalam bab cari makan. Allah tulis belaka dah rezeki kita. Nah, bab maju memang semua negara maju. Afrika ada Facebook, tak usah kata kita. Nah, kita tetap akan maju. Cuma cara berfikir, biarlah maju. Jangan negeri saja maju. Iaitulah segala yang ada ini adalah kuasa rakyat. Rakyat yang menentukan. Dalam sistem demokrasi, 5 tahun sekali rakyat diberi sebatang peng untuk makoh. Maka nak tolong rakyat. Neh? Dalam soal kabar, dalam warta berita, tak kabar. Tapi tengok yang sebenar berlaku, boleh tengok dalam video, dalam internet. Maknanya seluruh dunia Malaysia, neh? sedang melakukan perubahan. Bermacam-macam peseng neh yang berlaku sekarang, bermacam-macam ragam, menunjukkan bahawasanya orang sudah nak berubah. Tambuh lagi kerajaan yang begitu lama membohongi rakyatnya 55 tahun. Neh, apa yang kita nampak ni lah hutang saja beratus-ratus bilion. Jadi orang Aji jangan ketinggalan, orang Ulu Terengganu jangan ketinggalan, biar turut serta. Kita nak perang macam di Syria, darah cetong kita. Eh? Ha, nak perang main tembok dengan main segang, pecah kepala, pecah perut. Ha, kita ni perang dengan kalang ni. Kaki. Sikit saja. Man ra'a minkum mungkara, fal yughayyir biyadih. Siapa yang tengok perkara mungkar, maka ubah dengan tangan. Kita ada tangan, kita ubah kaki dengan undi kita. InsyaAllah, Allah berkati perjuangan kita. Tak usah takut sikit. Eh? Awek-awek yang berasa lama duduk dalam puteri itu, tak ada masalah. Pakailah baju puteri. Tapi ingat, keseluruhan eh? Orang-orang UMNO dan BN sudah mula menyedari. Yang ngakak tangan mengaku untuk masuk PAS sudah ramai. Yang akan masuk makin ramai. Yang kata tak masuk tapi akan beri undi kepada PAS dan Pakatan Rakyat sangat-sangatlah ramai. Pegawai-pegawai tinggi kerajaan kata, cukup dah Ustaz, tambah dah. Kita jumpa dua orang pegawai tinggi polis. Kita tanyanya, kena tahu dah, kenapa rakyat jadi benci pada polis. Pegawai tinggi polis ni kata, kerana Barisan Nasional, kerana UMNO. Betul sungguh. Sebab tu lah, orang tambah dah dia. Dengan tak dia lah orang jadi benci kepada pasukan keselamatan. Kerana dia memperkudakan pasukan keselamatan. Sekarang pasukan keselamatan tak kira siapa, jawatan apa, sedar benda ni, nak bersama dengan Pakatan Rakyat. Cuma, undi mereka tu undi pun. Faham-faham sajalah. Jadi, salam mereka sampaikan kepada kita. Teruskan perjuangan Ustaz. Sampaikan salam perjuangan kepada seluruh rakyat Terengganu. Bahawasanya, mereka juga nak lihat perubahan di dalam Malaysia ini. Terengganu, Kelantan, Pahang, semua satu Malaysia, satu kerajaan baru. InsyaAllah, kita nak senang, makin bertambah senang. Bukan makna kita orang Norai Getah jadi guru besar, tetap Norai Getah juga. Tetapi, makan pakai kita murah, minyak kereta turun, harga kereta turun, bayar ngaji anak sekolah, tak payah lagi buat pinjaman kena bayar, free berlaku-laku. Kalau orang kapung tak boh juga gini, nak hok cekek darah juga, tak usah jadi orang dah. Esok pergi kedai, beli tali, bubuh tekak, duk atas henda motor, naik nyolah pula, jadi beruk, tak usah jadi orang dah. Dah nak we free belaka tak boh, minyak turun tak boh. Dah PPTN pinjaman tak kena dah, belajar percuma, universiti, kolej, tak boh juga. Nak ni tak boh, kau tu tak boh. Nak susah juga. Orang ke beruk? Beruk lah nama tu. Tu pun bodoh-bodoh beruk lagi. Kita rasa seorang pun tak ada latar padang malam ni. Nak buat kita beli tali tekok. Nampak tak? Ha, jadi, malu-malulah kepada diri kita sendiri. Kita mulakan perjuangan. Tanam tekad 5 hari bulan ni yang boleh mengundi. Bukan kerana saya. Bukan kerana PAH. Bukan kerana Tok Guru. Kerana Allah dan kerana maruah kita sendiri, kita ada hak untuk buat perubahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjuangan kami ini mendapat rahmat dan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati yang masih tidak faham dengan perjuangan-Mu ini, agar mereka segera faham untuk bersama-sama dengan kami. Ya Allah, ya Tuhanku, kami tidak ada kekuatan. Segala tipu helah musuh teramatlah banyak. Maka kepada-Mu kami berserah untuk mengrosakkan ataupun memadamkan akan segala usaha jahat mereka di dalam pilihan raya nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mahu di dalam pilihan raya nanti sebuah negeri yang aman, yang diperintah oleh pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyat, yang tidak rasuah, yang tidak menzalimi, menyakiti rakyatnya sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi segala tipu daya musuh untuk kami dapat menegakkan agamu di atas muka bumi-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berkatkanlah usaha kami ini dan seterusnya tutup guru kami, pemimpin-pemimpin kami, seterusnya segala rakyat agar dapat bernaung di bawah pemimpin, di bawah kerajaan yang taat kepadamu, yang sayang kepada rakyat. Allahumma azzal Islam wal muslimin wa azzal syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad din. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Malaysia. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Syria. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin wal muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allah.